Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat talabah, ikhwah wal akhwat jami'an rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan taufiknya kepada kita semuanya, menganugerahkan rahmatnya, barokah kepada kita semuanya. Dan secara khusus semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik dan bimbingannya kepada kita semua untuk dapat betul-betul meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah hikmah faedah dari apa yang kita pelajari ini. Meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil banyak pelajaran dari kisah perjalanan hidup dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam, sehingga kita semakin cinta kepadanya, sehingga kita semakin menambahkan mutaba'ah kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, zahirun wa batinan, secara lahir dan batin. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah yang Allah berikan hidayah kepada para nabi, secara khusus kepada nabi kita alaihi salatu wasalam. Maka ikutilah, teladanilah uswahnya mereka, contoh teladan dari mereka-mereka yang Allah berikan hidayah, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bukan dengan berbagai macam perayaan-perayaan maulid Nabi ataupun juga yang semisalnya dari berbagai macam kebid'ahan, justru itu menyelisihi jalan Nabi alaihi salatu wassalam, justru itu merupakan bentuk tikaman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, justru itu merupakan bentuk meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tambah lagi dengan berbagai macam kemungkaran, tabzirul mal, buang-buang harta, dengan berbagai macam perayaan-perayaan tersebut. Demikian pula kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam solawat-solawat bid'ah, ditambah lagi solawat-solawat itu dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian dan joget-joget, bertambah lagi kemungkarannya, pelecehan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, penghinaan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan solawat-solawat itu solawat-solawat bid'ah diiringi dengan nyanyian-nyanyian dangdutan, diambil dari lagu dangdut, musiknya diambil dari musik-musik dangdut, sehingga solawatnya pun juga dibikin solawat nyanyian dangdut. Na'udzubillah min zalik. Betapa melecehkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. La haula wa la quwata illa billah. Di berbagai tempat, bahkan beberapa hari yang lalu kita dengarkan di sana, Allah musta'an, solawatan dibawakan dengan lagu dangdut. Lagunya lagu dangdut itu, La ilaha illallah, diiringi dengan ya, musik-musik rebana-rebana lah, macam-macam. Wali'azubillah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka beranggapan telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Dan demikianlah kebid'ahan. Ya. Wali'azubillah. Seperti itulah korban daripada taklid, ya. Korban daripada kebodohan, melecehkan Nabi tanpa mereka sadari. Waliyahuzubillah. Tayyib ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita kembali kepada ta'lim kita sampai pada pembahasan apa, ya Arman? Membangun Masjid Nabawi. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana itu kisahnya? Bagaimana penjelasannya? Nah, atau yang lain? Yang lain? Baik, siapa ini yang mau menjawab? Namanya anta Dafa. Anak yatim, dua anak yatim. Naam. Barakallahu fiik terus. Seratus hasta kali seratus hasta. Nah, kuburannya orang-orang musyrik, ya, reruntuhan bangunan, pohon kurma dan berbagai macam pohonan, ya, pohon gorkot, ya. Nah, alhasil kemudian itu kuburan digali, dibongkar. Demikian pula bangunan itu diratakan. Nah, dan kemudian pohon-pohon itu pun ditumbang. Barakallahu fiik. Kemudian ditentukanlah arah kiblat masjid, ya. Nah. Saya barakallahu fiik. Dan sampai pada akhirnya beliau membangun dua kamar di sebelah masjid tersebut, ya, berdampingan di masjid, yaitu dua kamar untuk dua istri beliau radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma, Aisyah dan Sauda. Barakallahu fiik. Baik, kita baca berikutnya. Al-adhan. Qala rahimahullahu ta'ala wa bada'a al-muslimuna yahduruna lis-salawatil khamsi fi jama'atin. Kaum muslimin mulai menghadiri salat lima waktu dengan berjamaah. Naam. Secara berjamaah. Ini setelah jadi masjidnya, kemudian mereka mulai melaksanakan salat jamaah. Wa watahayyanuna awqataha, dan kemudian mereka menanti waktunya, menunggu-nunggu waktu sholat. Ya. Barakallahu fiik. Fa yata'ajjal ba'duhum wa ta'akhkhar al-ba'd, sehingga ada yang yakni bergegas-gegas bercepat-cepat datang ya, sebagai mereka, dan ada pula yang terlambat ya, dalam mengerjakan sholat tersebut. Nah, karena belum ada azan waktu itu ya, mereka pakai perkiraan ya. Nah, fastasyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal muslimun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bermusyawarah, fi alamatin ya'rifuna biha hudurash shalah, mereka bermusyawarah tentang alamat tanda yang dengannya bisa diketahui waktu salat ya. Nah, bermusyawarah dengan apa ini ya, untuk diketahui waktu masuk sholat tersebut apa tandanya. Nah, fa asyara ba'duhum bi raf'in nar, lalu sebagian mereka ini ada yang berpendapat yaitu dengan menyalakan api ya. Nah, dengan menyalakan api. Wa ba'duhum bin nafkhi fil buq ya, sebagian mereka ada yang berpendapat dengan meniup trompet ya, dengan meniup trompet. Wa ba'duhum bi dharbin naqus ya, sebagian mereka dengan membunyikan lonceng ya. Nah, barakallahu fiik. Enggak ada di sini yang berpendapat pakai jidor. Pakai apa namanya? Beduk, enggak ada ya. Atau kentongan, enggak ada yang berpendapat seperti itu. Allah musta'an. Nah, faqala Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, beliau berpendapat mengusulkan, awala ta'bathun awala tab'athuna rajulan yunadi bi salati al-jami'ah ya. Nah, kenapa tidak kalian kirim seseorang sebagai perwakilan untuk memanggil dengan ucapan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, seperti itu ya. Jadi tanda masuk waktu salat dengan panggilan as-salatu jami'ah, seperti itu ya. Ini pendapatnya, usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Fa qabila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadha ar-ra'ya wa 'amila bihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menerima pendapat ini dan melakukannya. Naam. Barakallahu fiik. Di beberapa waktu itu dengan menggunakan lafaz as-salatu jami'ah. Tapi ini kemudian dihapus ya dengan syariat azan ya. Syariat azan, barakallahu fiik. Kecuali pada waktu, barakallahu fiik, salat gerhana ya, ataupun juga istisqa ya. Nah, tetap dipakai yang seperti ini ya, salatu jami'ah. Nah, adapun yang lainnya, salat lima waktu ya, salat Jumat enggak dipakai salatu jami'ah rahimakumullah, enggak ada ya. Nah, Darwafik, mungkin ini dalilnya sebagian umat Islam yang apa namanya mempraktekkan ya, salatu jami'ah dan seterusnya ya, sholat terawih, sholat jum'ah, dan sholat-sholat lima waktu. Ya. Nah, ini sudah tidak dipakai lagi. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dipakai dengan syariat, diganti dengan syariat azan. Ya. Nah. Thumma anna Abdullah ibn Zaid ibn Abdirrabbih al-Ansari radhiyallahu anhu ra'al adhana fil manam. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbah bin Abdirrabbih al-Ansari, nah, beliau mimpi azan, ya, mimpi azan pada waktu tidur. Naam. Barakallahu fiik. Faja'a, lalu beliau datang, ya, wa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Diceritakanlah mimpinya tersebut, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ru'ya haqqun. Itu adalah mimpi yang benar, ya. Itu adalah mimpi yang benar, ya. Nah, yaitu konteks atau siak azan yang ada ini, yang umum, ya. Nah. Barakallahu fiik. Wa amarahu an yulqi ala Bilalin hatta yunadi biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Zaid, ya, untuk mentalkin, ya, kepada Bilal sehingga Bilal mengumandangkan azan dengan azan tersebut, ya. Nah, ini agar apa namanya? Abdullah bin Zaid mengajarkan azan tersebut kepada Bilal. Kenapa Bilal yang dipilih, ya? Li'annahu anda sautan minhu. Karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada Abdullah bin Zaid. Nah. Barakallahu fiik. Jadi inilah yang disunnahkan dalam azan, ya, yang paling keras suaranya, ya. Nah, bukan yang paling lembut, bukan yang paling mendayu-dayu suara azan itu, ya. Ini yang disyariatkan seperti itu. Anda sautan, yang paling keras suaranya, lantang, ya. Nah, bukan mendayu-dayu, bukan melenggak-lenggoknya yang dipilih, bukan itu yang diutamakan, ya. Nah, akhirnya semakin keenakan tidurnya. Allah musta'an. Ini begini sekarang fenomena yang ada di beberapa tempat, di ma'had-ma'had. Para tulab, ya, para santri yang azan itu bukan kemudian mengutamakan suaranya yang lantang, tapi ini suara yang dilenggak-lenggokkan, mendayu-dayu. Nah, taklid dengan model azannya fulan, niru azannya fulan, ya. Bukan itu yang disunnahkan. Nah. Barakallahu fiik. Jadi kalau azan jangan mendayu-dayu, ya. Jangan lenggak-lenggok. Tapi yang lantang suaranya, anda sautan, itu yang dipilih, yang disunnahkan. Fa'azzana Bilalun, lalu Bilal mengumandangkan azan, ya. Wa sami'a sawtahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan, ya, mendengar suara azannya Bilal, terdengar, ya, suara azan tersebut. Faja'a, lalu beliau datang dengan yujarriru rida'ahu, dengan menyeret jubahnya, ya. Rida ini jubah. Jubah itu bukan ini sebenarnya, ya. Nah, ini saub, ini saub, ini pakaian kalau orang Arab seperti itu, ya. Jubah itu yang di luarnya saub, ya. Nah, yang di luarnya, luarnya saub, itu yang namanya jubah, semacam itu, ya, rida. Nah, barlafik, itu beliau datang sambil menyeret ridanya. Wakal, dan beliau mengatakan, wallahi laqad ra'aitu mithlahu. Kata Umar, wallahi demi Allah, aku melihat mimpi mirip seperti itu persis, ya, sama persis dengan yang beliau lihat dalam mimpinya, ya, konteks azan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fa ta'aqqada bidzalika ru'ya, maka dengan itu semakin kuat, ya. Nah, dengan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa sara al-adhanu ahada syi'ari Islam منذ ذلك اليوم, sehingga azan ini menjadi salah satu daripada syiar Islam sejak hari itu, ya. Termasuk syiar Islam, alhamdulillah, sampai yang ada di negeri kita ini. Allah musta'an. Jadi sebagaimana yang ma'ruf dimulai dari Allahu Akbar 4 kali, diakhiri dengan La ilaha illallah. Ya. Nah, Allah musta'an. Bukan ada tambahan solawatan-solawatan lagi, ya. Allah musta'an. Berbagai macam tambahan-tambahan kebid'ahan, ada mungkar, ya. Nah, tidak perlu yang seperti itu. Tentunya kalau urusan ngarang-ngarangan, ya, para sahabat paling pintar ngarang, ya. Pasti mereka paling pintar ngarang-ngarang dengan berbagai macam syair-syairnya mereka sebelum adzan, baca ini baca itu, atau setelah adzan baca ini baca itu, mereka paling pintar pasti itu. Tapi kenapa mereka enggak ngarang ini, enggak ngarang itu? Karena ada Nabi, beliaulah yang mengatur syariat ini termasuk adzan. Sekarang ya subhanallah, tambah ini, ya, baca surat An-Nas macam-macam, kok enggak baca Yasin atau Al-Baqarah sekalian aja sebelum azan. Nah. La haula wala quwata illa billah. Jangankan perawat, dokter saja lo, ya. Itu enggak berani ngasih resep obat-obatan itu kalau di luar konsep ilmu kedokteran, ya, nggak berani. Ini ilmu kedokteran dunia loh, ya, bukan ilmu agama, bukan masalah syariat, bukan masalah akhirat. Wah, apalagi perawat, nggak bisa apa-apa. Nanti tunggu dokternya pak. Ini itu bagaimana? Ya, nanti tunggu dokternya. Ini perawat seperti itu. Demikianlah emang ilmu medis seperti itu. Ini cuma ilmu dunia saja, ya, nggak berani macam-macam gitu loh. Apalagi ini syariat jauh lebih agung daripada dunia tadi itu. Begitu lancangnya mereka bikin ini, bikin itu, ini itu, macam-macam. Allah musta'an. Dan yang kedua, ada juga salah paham, ya. Hadis Rasul SAW, al-adhanu matna wal-iqamah ahad, kama qala Rasul SAW, bahwasanya azan itu dua-dua, sementara kalau iqamah satu-satu. Ya, kalau azan lafadznya apa? Dua-dua, tapi kalau iqamah lafadznya apa? Satu-satu. Nah, ini juga demikian. Demikianlah kalau orang itu tidak melihat riwayat yang lainnya, tidak sesuai dengan bimbingan salafus saleh, keminter. Ya, itu kan di Bulughul Maram hadisnya ada. Jadi bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Allahu Akbar dua kali. Ya. Kan katanya dua kali dalam hadis. Ada hadisnya? Iya, ada hadisnya. Sehingga yang terakhir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dua kali la ilaha illallahnya. Ada hadisnya. Ini orang keminter seperti itu. Nah. Jadi komatnya bagaimana? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Nah, Allahu Akbar sekali aja. Nah, ini juga keminter lagi nih. Tadi hadis tadi. Barakallahu fiik. Ini salah benar. Ini juga salah. fatal juga salahnya. Ya. Di bulughul maram, apa di hadis di mana lagi pun juga sebutkan, tapi kalau prakteknya tidak mencontoh bagaimana prakteknya para sahabat, para salaf yang telah disetujui Rasul SAW salah, ya. Nah. Itu yang pertama, harus merujuk bagaimana prakteknya mereka. Barulah yang kedua, ya, banyak lafad-lafad hadis, ya, misalnya yang seperti itu dikatakan dua-dua atau satu-satu mimba bitaglib, pembulatan bilangan seperti itu, ya. Pembulatan bilangan. Hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis, ya. Tapi berapa hadisnya? 40? 42. Tambah lagi yang lain sampai 50. Tapi tetap judul kitabnya apa? Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi. 40, tapi ditambah lagi 42. Bahkan disempurnakan lagi, digenapkan lagi oleh ulama yang lain sampai 50 sekian. Kurang lebih 50. 40 kok sampai 50? Maka ini masuk dalam bab At-Taghlib. Bilangan pembulatan seperti itu. Nah, tayyib. Banyak hadis Rasulullah SAW. Amurukum bi arba' wa anhaakum bi arba'. Aku perintahkan kalian dengan empat perkara agar dikerjakan, dan aku larang kalian dari empat perkara agar kalian tinggalkan. Dalam hadis-hadis Sahih Muslim banyak. Empat perkara kerjakan, empat perkara tinggalkan. Ternyata ditambahkan lagi satu permasalahan, jadi lima. Faham? Empat tapi kok lima? Itu apa namanya, diberikan bonus. Jadi kalau bahasa kita tadi itu pembulatan bilangan, kata para ulama namanya taglib, mimba bit taglib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya. Kita dapatkan hadis, ya. Enggak kemudian kita amalkan sebagaimana zahiriyahnya seperti itu, ya, lahiriyahnya seperti itu, tapi perlu penjelasan para ulama salaf, bagaimana prakteknya, bagaimana penerapannya. Barakallahu fiik. Nah. Dan juga ini perlu diperhatikan tentang kaifiyahnya, tata caranya, ya. Yang diajarkan Nabi, bagaimana ilmunya perlu dipelajari, ya, oleh para muazin yang mau azan. Nah, dengan menutup kedua telinga dengan jari telunjuknya, ya, bukan ikut-ikutan cuma gini aja. Ini sunnah dari mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma gini aja. Ini sunnah dari mana? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Cuma gini aja. Ini penting apa ngeluh apa? Sakit kepala? Cuma gini aja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah dari mana? Meletakkan tangan di sini ini di mana ini? Ya. Mungkin pusing kepalanya atau ke mana? Allahu Ustaz. Kadang-kadang cuma tegak begini saja. Nah. Ada sunnahnya seperti ini. Meletakkan dua telunjuk ke lubang telinga ini. Barakallahu fi. Nah, seperti itu. Tambah lagi ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menengok ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, ya, ini yang sunnah al-musbattah, ya, as-sabitah, ya, ada sunnahnya seperti itu, menengok kanan atau menengok kiri. Barakallahu fiik. Walaupun kalau Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau punya pendapat karena ada mikrofon tidak perlu lagi seperti itu. Ini pendapat beliau. Ya, karena apa? Ketika menoleh suaranya Allah hayya 'alas shalah, ini kan enggak ada ini kan. Suaranya kecil. Ya, suaranya kecil. Jadi enggak perlu seperti itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak perlu kata beliau. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau zahir nasnya tetap, ya, wallahu alam bishawab. Nah. Barakallahu fiikum. Walhasil ini termasuk syiar Islam. Enggak pakai jidor, enggak pakai beduk. Ya, Allah musta'an. Ya, la haula, tambah-tambahin lagi. Ya. Sebelum adzan pakai jidor, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang di kampung-kampung sampai ini nabuh mukul jidornya atau beduknya sampai hampir setengah jam, mungkin 20 menit ada itu. Ya, yang di gunung-gunung atau di mana itu, ya. Ya, padahal alhamdulillah sudah ada mikrofon, sudah ada speaker, walhamdulillah, ya. Allah musta'an. Nah. dibilang tidak ada syariatnya, bingung, ngamuk-ngamuk, ya. Allah musta'an. Inilah kisah tentang asal-usul azan. Dan ini perkara mimpi, bukan mimpi-mimpi wangsit. Ya. Nah, ini perkara mimpi, ya, yang dibenarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara mimpi itu terbagi menjadi tiga macam, ya. Nah, yang pertama ru'ya sholihah, mimpi yang benar, yang hak, ya, yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada, ya. Memang ada, barakallahu fiik. Mimpinya Nabi Yusuf, ya. Barakallahu fiik. Dan mimpinya orang-orang terdahulu yang kemudian ditafsirkan, ditakwil oleh Nabi Yusuf, dua orang di penjara dan yang lain-lainnya, ya. Sampai di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Sampai di antara para sahabat ada yang mimpi begini, mimpi begitu, ya. Nah, ini yang pertama, mimpi yang benar, ya. Sebagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan catatan, ya, yang namanya mimpi yang benar ini, ya, pertama kalau mimpi Nabi maka itu adalah mimpi yang benar, ya. Nah, man ro'ani fil manam faqad ro'ani, barang siapa yang melihatku pada waktu tidur maka betul dia melihat aku, melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, tapi harus tahu bagaimana ciri-cirinya, fisiknya beliau alaihi salatu wasalam, ya. Ya, kalau setan kepinteran ngaku-ngaku sebagai nabi, ya. Nah, Allah musta'an. Bahkan yang lebih parah lagi dari itu, nabi datang dalam keadaan sadar. La haula wala quwata illa billah. Betapa mungkarnya, betapa khurafatnya, betapa khayalnya. Datang kepada wali fulan dalam keadaan sadar, bukan tidur. Kalau tidur biasa. Ini lagi sadar ini, melek ini sambil minum kopi. Datang itu nabi itu kepadaku, nyuruh datang ke Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Dianggapnya siapa nabi itu? Allah musta'an. Nah, kemudian barakallahu fiik, kalau itu mimpi yang benar, yaitu mimpinya tentunya isinya tidak bertentangan dengan syariat, ya. Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, ini masuk kategori yang kedua. Yang kedua adalah mimpi dari setan, ya. Mimpi dari setan. Baik itu berbagai macam gangguan, berbagai macam perkara yang menakutkan, yang mengerikan, dikejar-kejar ini itu, macam-macam menakutkan dalam mimpinya. Atau berbagai macam tipu muslihat setan. Di sana itu ada kuburan itu sebenarnya, kuburannya wali itu. Itu dulu yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Tapi kemudian kena banjir ini itu, orang-orang akhirnya lupa, enggak tahu dengan kuburan itu. Padahal kuburan wali. Jadi bagaimana? Coba kamu bangun itu. Nah, bikinkan kubah, diberi tirai-tirai yang macam-macam. Kamu bangun, ya. Nah, enggak percaya. Akhirnya tidur lagi. Mimpi itu lagi, persis. Nah, enggak percaya sampai datang mimpinya sampai ketiga kalinya. Itu banyak yang seperti ini. Ya, inilah tipu daya setan datang kepada orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap ahli ibadah tapi jahil, enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu akidah, ya. Ini di antara targetnya setan. Orang ahli ibadah atau soleh tapi enggak punya ilmu. Datang dalam bentuk mimpi, memberikan berbagai macam wahyu-wahyu setoninya, ya, agar ingin begitu, agar ingin begitu, ya. Nah, barulah fiqh. Maka seperti ini, isi daripada mimpi tersebut jelas bertentangan dengan syariat, ya. Disuruh bangun ini, bangun itu, macam-macam, ya. Tayyib. Akhirnya ketika dilakukan, akhirnya kaum muslimin banyak yang tertipu, ya. Dan ini banyak terjadi dikisahkan para ulama, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu bunga-bunga tidur, ya. Hadisun nafas, ya. Nah, kata orang bunga-bunga tidur kurang lebih seperti itu, ya. Nah, yaitu hadisun nafas, yaitu yang an-nafsiyah, ya, pikiran, ya, pikiran dalam jiwa kita seperti itu. Nah, kemudian terbawa dalam tidurnya menjadi suatu mimpi, kepikiran ini, kepikiran itu, ya. Nah, itu tiga macam mimpi, ya. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal anshar. Mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan anshar, ya. Muhajirin, mereka-mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, al-anshar, para sahabat yang ada di Madinah. Disaudarakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala rahimahullahu taala, kana min sajaya al-ansar wa karamihim, di antara wataknya orang-orang ansar, penduduk Madinah, ya. Dan di antara bentuk karomnya mereka, kemuliaan mereka, ya. Annahum kanu yatanafasuna fi inzalil muhajirin, bahwasanya mereka itu berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin. Silakan antum tinggal di sini sama saya, ya, tinggal di rumahnya. Nah, ini perlu kita contoh juga, ya, akhlak, watak, sifat yang seperti ini, ya. Nah, kalau ada itu sehingga sampai teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita tuh enggak sibuk cari hotel, ya. Nah, kalau ada tempat kita masih memungkinkan, silakan nginap di sini. Walhasil, ini di antara watak dan kedermawanan kaum Ansor, yaitu mempersilakan kepada kaum muhajirin untuk tinggal di rumahnya. Nah, wastidofatihim fi buyutihim. Ya, ini sudah jadi kebiasaan mereka, jadi wataknya, adatnya mereka menjamu mereka di rumah-rumah mereka, ya, dijamu. Ya. Nah, jadi nggak terlantar bikin tenda, nggak sampai sibuk seperti itu, ya. Masya Allah, persaudaraan yang perlu kita contoh, ya. Nah, barulah fiqwakan kama qala Allah Taala anhum, mereka ini sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka, taib kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabawwa udara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang, ya, ini kaum Ansar, ya, yang telah tinggal di Madinah, ya, tayyib wal iman, dan mereka ini telah beriman, ya, kaum Ansar ini min qablihim, ini sebelum barakallahu fik, sebelum orang-orang Mekah tersebut, sebelum kaum Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini orang-orang Ansar ini cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Ini ya, cinta. Mereka senang dengan hijrah tersebut, enggak keberatan. Ya, enggak malah sumpek, malah senang, cinta dengan hijrahnya kaum Muhajirin. Nanti kita lihat bagaimana lagi bentuk cintanya mereka ini, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, ya, dan tidak ada apa namanya? Mereka tidak mendapatkan apa namanya? Rasa butuh di dada-dada mereka ini, ya, mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Ya. Mereka memberikan apa yang mereka, yang bisa mereka berikan kepada muhajirin, ya. Nah, dan enggak mendapatkan rasa berat di dada mereka. Ya. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka ini mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, ya. Walau kana bihim khassasa, walaupun mereka ini amat sangat butuh, amat sangat kekurangan kaum Ansar ini, ya. Tapi mereka lebih mengedepankan kaum muhajirin, ya, memberikan apa yang dibutuhkan. Wa man yuqashu hanafsihi faulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga daripada kekikiran, kebakhilan, ya, pelit, ya, pada dirinya yang dijaga oleh Allah sehingga dia jadi dermawan. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Barakallahu fiik. Seperti ini keadaan mereka, walhasil seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun juga demikian perkara yang perlu kita contoh, kita teladani, ya. Nah, untuk terus memupuk, mengikat cinta kita kepada saudara kita di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, saling membantu dan seterusnya. Insyaallah taala sampai di sini dulu dars kita di malam hari ini. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.